Rasanya kita berdua di rama-rama malam kau. Jika dia berbunyi di tengah malam, bisia-bisia sayang. Dari mana ni galau pun pahit, tempatnya gitar bau banyak. Untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Nyampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Haro haro demai hidui di rantara, usaman taro adia demai tinggalkan. Laba usao demai pagi jopatan, rasa kia lunju otakan gitar bau banyak. Untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Nyampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang.